بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari, dan pada pertemuan sehari kita masuk bab yang ke-17 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-17 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, bab qaulillahi ta'ala, fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fakhallu sabilahum. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka seandainya mereka bertaubat, itu orang-orang musyrik bertaubat dari kesyirikan mereka dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu salata wa atau zakat, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah mereka. Di ayat yang lainnya, fa in tabu aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Seandainya mereka bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama untuk kalian. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dan disebut al-Hafidz rahimahullahu ta'ala bahwasanya Abdullah bin Muhammad, kalau diitlakan di Sahih Bukhari, wal Musnadi al-Jawfi, yang ada di hadapan atau di sanad hadis kita ini, karena Abdullah bin Muhammad di sana ada Ibn Abil Asma, ada Ibn Asma, Ibn Abil Aswad, dan ada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Tapi kalau dikatakan Abdullah bin Muhammad, Syekhnya Imam Bukhari di Sahih Bukhari adalah Al-Musnadi Al-Jufi. Qala haddatsan Abu Raw Al-Harami Ibn Umarah. Al-Harami Ibn Umarah, Al-Harami itu alam dalam bentuk nisbah. Al-Harami aslinya nasab kepada haram, tapi menjadi alam, menjadi nama. Dan juga seperti Sayyid Bukhari yang lainnya, Makki Ibn Ibrahim. Makki nisbah kepada Makkah, tapi sudah menjadi alam, sudah menjadi nama, Makki Ibn Ibrahim. Dan juga banyak kita dapatkan nama-nama yang menjadi alam dalam keadaan aslinya nisbah. Ada orang namanya Bukhari atau Turmudi, itu semuanya aslinya nisbah kepada Bukhara dan Turmud, tapi sudah menjadi alam. قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر. واقد محمد أبوه محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وتدري جدنا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, sampai mengikrarkan dua kalimat syahadat, yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka jika mereka melakukan hal tersebut, mereka telah menjaga diri mereka dariku, darah, harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang mendirikan salat diperangi. Begitu pula orang yang tidak mau menunaikan zakat, dipaksa untuk menunaikan zakat, kalau tidak diperangi. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau merangi mani'i zakat, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan al-zakat haqul mal. Dan beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Sebagaimana orang yang meninggalkan salat diperangi bittifaqis sahaba, begitu pula orang yang meninggalkan zakat. Dan di sini pun sangat jelas, fa in fa'alu dzalik, seandainya mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat dan melakukan salat dan makan zakat, maka telah terjaga dariku darah harta mereka. Maknanya kalau tidak, mereka diperangi, illa bihaqil Islam. Dan bentuk munasabah terjemahan hadis kalimat fakhallu sabilahum dari ayat sama dengan asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Orang yang mengikatkan dua kalimat syahadat, itu orang yang bertaubat dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menaikkan solat, menaikkan solat, menaikkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sama dengan fakhallu sabilahum, dan sama dengan faikhwanukum fiddin. Abdurrahman, indak umirtu nuqatilan nas, hadithu man wa man akhrajah. Abdurrahman, naam, hadith Abdullah ibn Umar, man akhrajah. Hasan, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita berada di bagian akhir dari bab yang ke-10 dari Kitabul Ilm, bab al-amal bil mukatabah idza 'urifa al-khatt, bab mengambil mukatabah suatu dalam bentuk tulisan. Seandainya itu diketahui tulisan si fulan, maka diterima tulisan tersebut dan disebahkan kepada penulisnya. Dan sudah kita lalui hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau melakukan mukatabah, murasalah, mengirim surat kepada orang-orang Yahud, juga kepada muluk, raja-raja yang ingin beliau dakwahi, dan juga terkadang mengirim surat kepada sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Begitu pula Nabi menerima surat dari orang Yahud atau para umara. Di bagian akhir beliau menyebutkan hadis Yazid ibn Abdullah ibn Syekhir radhiyallahu ta'ala an, qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muslim ibn Ibrahim qala akhbarana Qurrah, wa Qurrah ibn Khalid akan disebutkan setelahnya, قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث رأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا أنت من أهل البادية قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من مغنم سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Dari Yazid bin Abdullah Ibn Syekhir radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu ketika aku berada atau kami berada di Marbad, nama tempat makan biqurbil Madinah, nama tempat dekat Madinah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dalam keadaan Ash'as al-Ras. Dari Yazid bin Abdullah tatkala kami berada di Barmad, tiba-tiba datang seorang laki-laki Ash'as al-Ras dalam keadaan rambutnya kusut dan di tangannya ada sehelai adim ahmar, sehelai atau sepotong kulit yang berwarna merah, punya kulit yang sudah dikeringkan. Sehelai kulit yang berwarna merah dan kami berkata kepadanya, anta min ahl badiyah, apa kamu orang badu? Qala ajal, dia menjawab iya. Maka yang berkata, berikan kepada kami potongan kulit yang ada di tanganmu tersebut. Maka dia pun memberikannya kepada kami. Tatkala kami membacanya, ternyata dalamnya isinya adalah tulisan min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah ila Bani Zuhaib bin Uqais, untuk Bani Zuhaib bin Uqais. Sesungguhnya kalian, jika kalian mengikrarkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan kalian menegakkan salat dan menaikkan zakat, dan kalian menaikkan 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan, yang merupakan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahmu sabi, dan bagian khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian aman dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka kami bertanya kepada orang tadi, siapa yang menulis tulisan ini? Maka dia menjawab, yang misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, hadha hadisun sahih wa ala syarti syekhin wa qurrah wa ibn Khalid wa Yazid ibn Abdullah wa ibn Syekhir. Setelahnya sama, qal Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala, akhbarana Ma'mar an Sa'id al-Jurairi, Ma'mar ibn Rashid, dan Sa'id ibn Iyas, an Abil Ala ibn Abilay ibn Syikhir, Abul Ala huwa Yazid al-Madkur qabla, qala ja'ana Arabi wa nahnu bil marbad, atau bil mirbad, faqal hal fikum qari'un yaqra hadhihi al-riq'ah, qulna kulluna naqra, قال فاقرأوها لي قال هذا كتاب كتبه لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش حي من عقل إنكم شهدتم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأخرجتم الخمس من الغنيمة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية فإنكم آمنون بأمان الله Qala qulna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katab lakum hadzal kitab. Qala na'am. Atarawni akdibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha. Qala fatabana. Wa ghadiba fa darab bi yadi al-kitab fa akhadha. Qala fatabana. Fa qulna hadithna ya Abu Abdullah. An shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال سمعته يقول إن مما يذهب كثيرا من وهر الصدر صوم الشهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر هذا حديث صحيح والجريري وسعيد بن إياس مختلط ولكن معمر روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات ثم إنه قد توبع. Qala al-Mutim Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahutaala haddatsana Waqi'an Qurra ibn Khalid as-Sadusi an Yazid bin Abdullah bin Syikhir bih. Hadisnya hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja ada beberapa tambahan dari Abu Al-Ala Yazid bin Abdullah bin Syikhir. Beliau berkata, datang kepada kami seorang Arabi, seorang Badui, wa nahnu bil Mirbad. Dan pada saat itu kami berada di Mirbad, tempat dekat negeri Madinah. Kemudian orang Arabi tadi berkata, "Hafikum qari'un yaqra hadhihi riq'ah?" Apakah di antara kalian ada yang bisa membaca, yang dengan membacakan potongan tulis yang ada di potongan kulit ini, tadi lembaran ini? Maka kami menjawab, "Kulluna naqra." Kami semuanya bisa membaca. Maka Arabi mengatakan, "Faqra'u hali." Bacakan kepadaku tulisan yang ada di lembaran ini. Kemudian mengatakan, hadza kitabun katabahu li Muhammad Rasulullah SAW. Katanya, lembaran ini tulisannya adalah tulisan yang ditulis untukku oleh Muhammad Rasulullah SAW li Bani Zuhair bin Uqish. Yang mana Zuhair bin Uqish, Bani Zuhair bin Uqish, hayyun min Uql, qabilah dari qabilah Uql. Kemudian ternyata isinya, innakum min syahidum la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa aqamtumus salata wa atumuz zakata wa akhrajtumul khumas minal ghanimah wa sahman nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innakum aminun bi amanillah. Sama isinya dengan tadi yang disebutkan. Kemudian setelah kami baca, kami bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis untuk kalian tulisan ini? Maka dia menjawab, iya. Atarawni akdibu ala Rasulullah SAW, apa kalian mengira aku berdusta kepada Nabi SAW, berdusta atas Nabi SAW? Dan dia terlihat marah dan memukulkan tangannya ke tulisan tersebut. Kemudian dia ambil kembali. Kemudian kata Yazid bin Abdullah bin Syikhir, fattaba'na, maka kami mengikuti orang tersebut. Kemudian kami berkata, ya Aba Abdillah, kata Syekh Mukbil, sepertinya ya Abdullah. Biasanya untuk memanggil orang yang tidak dikenal, biasa mengatakan ya Abdullah, ya fulan. Wahai Abdullah, an hadisna ya Abdullah syai'in sami'ta min Rasulillah. Wahai Abdullah, ceritakan kepada kami apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, sami'tuhu yaqul, menunjukkan Arabina seorang sahabi. Aku mendengar beliau mengatakan, inna mimma yudhibu kathiran min wahadis sadr sawma syahris sabr wa sawma sat ayyam min kuli syahr. Nabi bersabda, sesungguhnya termasuk dari perkara yang bisa menghilangkan banyak dari waharus sadr. Waharus sadr adalah gillah, gillah sadr, dan juga hasaduhu dan hiqdah. Katanya, sesungguhnya termasuk perkara yang bisa menghilangkan banyak dari penyakit hati, itu dari ghilnya dan hiqadnya dan ghasnya, kedengkiannya, adalah shaum syahri sabr, berpuasa di bulan Ramadan, wa shaum thalath ayyam min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Ya, shaum syahri sabr itu syahr Ramadan, dan juga shaum 3 hari di setiap bulannya bisa menghilangkan waharus sadr, penyakit hati seperti ghil dan hiqd dan hasad. Tentunya keutamaan yang sangat besar. Kemudian hadis yang ketiga, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi an Ibn Ishaq qala hadatsana Salim bin Abi Umayyah Abu Nadhr qala jalasa ilayya syekhun min Bani Tamim fi Masjidil Basrah wa ma sahifah lahu fi yadihi qala fi zamanil Hajjaj faqala li Abdullah atara hadha alkitab mughniyan anni shay'an inda hadha sultan قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا وكيف كان شأن هذا الكتاب قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقا لطلحة بن أبي الله تيمي فنزلنا عليه فقال له أبي أخرج معي فبيع لي إبلي هذه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجل حتى إذا أعطانا ما نرضى قال له أبي أبايعه قال نعم رضيت لكم وفاءه وفاء فبايعوه فبايعنا فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فخرج بنا حتى جاءنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب قال هذا حديث حسن الحديث أخرج أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى حدثنا القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد إسحاق قال سالم أبو نضر به وفي أن الشيخ قال لسالم فطر نافعي عند صاحبكم هذا فقد والله تعدى علينا في صدقاتنا قال قلت لا أظن الله دعي سالم بن أبي أمية أبو نضر رحمه الله تعالى بلي بركاته datang kepadaku seorang syekh dari Bani Tamim, orang tua dari Bani Tamim di Masjidil Basrah. Dan ketika dia datang, dia membawa sahifah, membawa lembaran yang dia pegang di tangannya. Dan kejadian tersebut di zaman Al-Hajjaj Yusuf Ad-Dhalim. Kemudian syekh tersebut berkata kepadaku, ya Abdullah, atara hadha kitab mughniyan anni syai'an indah da sultan? Wahai Abdullah, apakah lembaran ini yang aku baca bermanfaat untukku? Kalau aku berikan kepada raja ini, sultan ini, itu amir ini, Hajjaj bin Yusuf. Tadi riwayat yang terakhir kita baca, wallahi ta'adda alaina fi sadaqatina. Faqad wallahi ta'adda alaina fi sadaqatina. Karena dia amir tersebut telah melampaui batas tatkala mengambil sedekah dari kami. Maknanya syekh ini ingin memberikan jaminan dari Nabi SAW yang Nabi buat dalam lembaran yang tertulis untuk orang-orang dari kabilah syekhnya ini, bahwasanya tidak akan mendapatkan perbuatan yang tidak adil dalam masalah zakat. Dan pada zaman Hajjaj terjadi kezaliman, maka dia datang membawa lembaran tersebut, ingin menunjukkan bahwa Nabi SAW dahulu telah memberikan jaminan tersebut. Faqultu wa ma hadzal kitab, maka bertanya, apa isi lembaran tadi yang kamu baca, yang kamu bawa? Apa lembaran tersebut yang kamu bawa? Maka dia menjawab, inilah tulisan dari Rasulullah SAW yang ditulis beliau untuk kami, Allah yuta'adda alaina fi sadaqatina, yang mana isinya kami tidak akan dizalimi dalam masalah sadaqat. Jika diambil sadaqah kami, katanya tidak akan terjadi penganiayaan dalam masalah sadaqah atau kezaliman dalam sadaqah. Faqultu la wallah ma adunan yughni anka syai'a. Maka Salim berkata kepada Syekh tadi, katanya, tidak demi Allah, aku tidak mengira bahwasanya hal tersebut bermanfaat untukmu. Maknanya kalau kamu berikan tulisan ini kepada Hajjaj, yang sepertinya tidak bermanfaat. Hajjaj akan berbuat seperti yang telah dia perbuat. Kemudian aku bertanya, kaifa kana syanu hadzal kitab? Bagaimana cerita kitab ini? Qala, maka dia menceritakan, dahulu aku datang ke Madinah bersama ayahku. Dan pada saat itu aku masih muda, gulamun syab. Kami datang membawa unta untuk kami jual di Madinah. Dan ayahku adalah teman Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika kami datang di Madinah, kami singgah di tempat beliau. Dan ayahku berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, "Ukhruj ma'i fabi'li ibili hadhihi." Ayo keluar, pergi bersamaku dan jualkanlah untukku unta ontaku ini atau ontaku ini. Maka Thalhah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang orang yang hadir menjualkan untuk orang badi, orang badui. Sekarang Syekh itu orang badui datang ke Madinah dan minta kepada Thalhah bin Ubaidillah dijualkan onta yang ingin dia jual. Maka Thalhah mengingatkan bahwa Nabi SAW telah melarangku atau melarang kami orang-orang Madinah, orang-orang perkampungan jualkan untuk orang badui. Kemudian kata beliau, walakin sa'akhruj ma'aka fa'ajlis. Akan tetapi aku akan keluar bersamamu, kata Thalhah kepada bapaknya yang sekarang sedang menceritakan kisah ini. Akan tetapi aku akan keluar bersamamu dan aku akan duduk. Dan nanti kamu tawarkan ontamu. Fa'idha raditu min rajulin wafa'an wa sidqan mimman sawamaka amartuka bibayih. Nanti kalau aku melihat seseorang menawar ontamu dan aku meridhoi tentang amanahnya dan wafaknya dari orang yang menawar tersebut, maka aku akan perintahkan kamu menjualnya. Jadi kalau aku menjualkan tidak bisa, tapi nanti aku pergi bersamamu, kamu tawarkan ontamu. Nanti kalau ada yang menawar ontamu dan aku lihat dia orang yang wafa, orang yang jujur, aku akan beritahu bosnya orang ini jujur, kamu bisa jual ontamu kepada orang tersebut. Fakharajna ila suq, maka aku bersama ayahku keluar ke pasar bersama Thalhah. Fawakafna dhahrana, kemudian Thalhah duduk berdiri di belakang kami. Wajasa Thalhah qariban, kami berdiri dan Thalhah kata jalasa qariban, duduk dekat, tidak jauh dari kami, duduk tidak jauh dari kami. Fasawamna rajul hatta idza atana man arda qala lahu abi aw ubayyu. Kemudian ketika kami sedang tawarkan unta kami, ada seorang laki-laki datang menawar unta kami, dan ketika kami sudah cocok dengan harganya, aku ayahku berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, "Ubayyu, apakah aku boleh jual unta kepada orang ini?" Maka Thalhah mengatakan, "Na'am, raditu lakum wafa'ahu." Kan iya, aku ridha dengan sifat wafa orang tersebut. Fabayi'u, kata Thalhah, jualah kepada orang tersebut, fabayi'na. Maka kami pun menjual unta tadi kepada orang tersebut. Falamma qabadna malana wa faragna min hajatina. Ketika kami sudah mengambil uang dari harga unta tadi, dan kami sudah selesai dari hajat kami di Madinah, ayahku berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, ambilkanlah untuk kami dari Rasulullah SAW tulisan, yang mana isinya Allah yuta'adda alaina fi sadaqatina. Ya, mintalah kepada Rasulullah untuk kami tulisan agar ketika diambil dari kami sadaqah tidak terjadi i'tidad, tidak terjadi perbuatan yang zalim. Maka Allah mengatakan hadza lakum wa likulli muslim, kan ini sudah ketetapan untuk kalian dan setiap muslim. Tidak mungkin Rasulullah mengambil sedekah dan melakukan i'tidal dalam mengambil sedekah. Kan tetapi kata ayahku kepada Talha, inni uhibbu ayyakuna indi min Rasulullah kitab. Kan tetapi aku ingin memiliki tulisan tersendiri dari Rasulullah SAW untuk kami, bahwasanya tidak akan terjadi penganiayaan dalam pengambilan sedekah. Fa kharaja bina, maka Talha pun membawa kami menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jaa bina ila Rasulullah, sampai kami berada di hadapan Nabi sallam. Ayahku berkata, wahai Rasulullah, Talha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini adalah orang dari Ahlul Badiyah, teman kami, dan dia ingin mendapatkan tulisan dari engkau yang isinya ala itu adalah fi sadaqati, untuk tidak terjadi kedzaliman dalam pengambilan sedekah. Maka dia menjawab, hada lahu wa likulli muslim, ini merupakan haknya dan hak setiap muslim, tidak mungkin terjadi penganiayaan dalam pengambilan sedekah, kami tidak akan mengambil sedekah dengan cara zalim. Maka Arab ini mengatakan, itu ayahnya Syekh ini, ya Rasulullah, inni qad uhibbu an yakuna indi minka kitabun ala dharika. Wahai Rasulullah, aku menginginkan tulisan dari engkau untuk kami tentang masa sebut, alaitu adda fi sadaqatina. Maka Nabi pun menulis tulisan untuk kami, hadal kitab, dan ini tulisannya yang dibawa oleh Syekh tersebut. Dan syahid dari sini, Nabi SAW menggunakan mukatabah, menggunakan tulisan sebagai bukti, dan juga dalam murasalah beliau menulis. Mukatabah itu ma'mulah, digunakan sejak zaman dahulu. Dua hadis yang kita baca semuanya hadis Arabi, hadis Arabi. Dan di hadis yang pertama kita mengatakan tentang keutamaan la ilaha illallah, dan juga menegakkan salat dan menegakkan zakat, itu merupakan perkara-perkara yang dengannya seorang terjaga harta, darah, dan kehormatannya. Dan juga di hadis yang sama ada tambahan faedah bahwasanya siam di bulan Ramadan dan siam 3 hari setiap bulannya bisa menghilangkan waras sadar, bisa menghilangkan penyakit dengki dan juga hiqd di hati seseorang. Di hadis yang terakhir, hadis Syekh min Bani Tamim, Nabi SAW menulis surat untuk ayah beliau pada zaman Nabi SAW yang isinya ala yuta'adda fi sadaqati. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.